Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para sederek sedaya ingkang dipun rahmati dening Allah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pendengar setia Radio Fika Insani di 88.8 FM, rahimani wa rahimakumullah, serta saudara-saudaraku kaum muslim muslimat, para pemirsa Yufid TV dan Usman TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih bersama dengan wanita hitam penghuni surga, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau bertanya kepada muridnya, maukah engkau aku tunjukkan kepada seorang wanita penduduk surga. Itu hadis ke 35. Berkata Abdullah ibn Abbas kepada muridnya Atha ibn Abi Rabbah, ala urika imra'atan min ahlil jannah, maukah engkau kutunjukkan kepada seorang wanita penduduk surga. Maka berkata Atha ibn Abi Rabbah, bala, tentu saja wahai guruku. Maka Abdullah ibn Abbas mengatakan, hadihil mar'atus sauda, ini loh wanita yang berkulit hitam yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengadukan kondisi dirinya. Dia berkata, ya Rasulullah, inni usra, wahai Rasulullah, aku terkena penyakit kejang-kejang, atau kalau bahasa kita ya mungkin sejenis ayan begitu. Bahasa kedokterannya mungkin epilepsi ayan atau kejang-kejang. Wa atakasyafu, dan aku ketika sedang dilanda kejang ini tersingkap auratku. Maka doakan aku ya Allah, ya Rasulullah, supaya aku disembuhkan dari penyakitku. Maka Rasulullah SAW memberi kepadanya dua pilihan, dua ikhtiar, dua opsi. Yang pertama adalah, in syi'ti sabarti falakil jannah, kalau kamu mau bersabar, kamu bisa dapat surga. Tapi yang kedua, kalau kamu mau, aku doakan supaya kamu sembuh. Tapi tidak ada janji surga. Maka wanita tersebut mengatakan, kalau begitu saya bersabar, wahai Rasulullah. Tapi saya tersingkap biasanya kalau sedang kambuh. Maka tolong doakan saya supaya tidak tersingkap. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan wanita tersebut agar ketika kambuh tidak lagi tersingkap. Inilah wanita penghuni surga. Seorang wanita yang mungkin kalau kita melihat sekilas tidak akan menaruh perhatian kepada dia. Karena seperti yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seorang wanita yang berkulit hitam, yang mungkin penampilannya tidak sebagaimana penampilan-penampilan wanita yang menarik pandangan dan menarik hati. Tapi ternyata wanita ini adalah penghuni surga. Sekilas faedah yang bisa diambil, sekilas saja begitu mendengar hadis ini adalah bahwa penghuni surga itu tidak mesti cantik, tidak mesti tampan. Untuk menjadi penghuni surga, tidaklah disyaratkan wanita itu cantik atau laki-laki itu adalah tampan. Ini keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada bleger kita. Tidak melihat kepada bentuk fisik kita. Tidak melihat kepada ketampanan kita. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak melihat wajah kalian. Tidak pula melihat penampilan fisik kalian. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Hati yang akan menjadi tempat ujian. Apakah orang itu selamat ataukah tidak adalah hati. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yauma tublas sarair. Pada hari itu diuji as-sarair, isi hati. Jadi orang itu akan selamat atau tidaknya adalah dengan taufik dari Allah. Kemudian apa yang dia kerjakan di dalam hatinya. Apa yang dia kerjakan di dalam hatinya. Maka tidak heran ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak ada lagi manfaat harta yang dimiliki oleh seseorang. Tidak pula keturunan yang dimiliki oleh seseorang. Kecuali apabila dia datang membawa hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hatinya orang-orang yang beriman. Yang semata-mata mengikhlaskan amalannya kepada Allah. Dan bersih dari segala macam bentuk penyakit. Maka hati adalah pusat ujian seorang hamba kelak pada hari kiamat. Kita kembali kepada hadis ini, bahwa ternyata untuk menjadi ahlul jannah tidaklah harus tampan wajahnya, tidaklah harus cantik, tidaklah harus terkenal, tidaklah harus memiliki kedudukan tinggi. Tapi untuk menjadi ahlul jannah harus menjadi orang yang bertakwa. Karena surga itu diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah pada kesempatan yang lalu. Selain faedah yang secara cepat bisa kita tangkap dari hadis ini. Ya, bahwa penduduk surga itu ada dua, atau calon penduduk surga itu ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang dikenali dari sifat-sifatnya. Ya, kelompok yang dikenali dari sifat-sifatnya. Ini barang siapa yang bersifat dengan sifat-sifat ini, maka dia adalah penduduk surga. InsyaAllah ta'ala. Ini tidak ditunjuk orang per orang. Sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemarin yang telah kita sampaikan. Misal di dalam surat Al-Bayyinah, ketika misal, ya, saat itu kita misalkan, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina amanu wa amilu salihati ula'ikahum khairul bariyah. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah orang-orang yang paling baik. Makhluk Allah yang paling baik. Balasan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan kekal di dalamnya. Berarti sifat penghuni surga, sifat calon penghuni surga adalah beriman, beramal soleh. Maka barang siapa yang beriman dan beramal soleh, dia sangat diharapkan bisa masuk ke dalam surga. Bukan berarti kalau kita melihat ada seorang yang kelihatannya beriman dan dia sudah beramal soleh, sudah beramal, bukan berarti langsung kita tunjuk dia dengan mengatakan hadza fulan hadza min ahlil jannah. Tidak bisa kita langsung serta merta mengatakan ini fulan penduduk surga. Kenapa? Dia beriman. Ini kelihatannya sudah beriman dan dia melakukan amal soleh. Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan, ya, naik haji, zakat, kemudian apa dan lain-lain. Ya. Tidak bisa serta-merta kita katakan ini penduduk surga. Misalnya saya katakan ya, Mas ini sholat tadi maghrib. Maka saya katakan ini penduduk surga, ini penduduk surga. Semua yang hadir di sini adalah penduduk surga. Secara pasti kita katakan begitu tidak bisa. Kenapa? Karena wal'iyadu billah, orang itu dalam beramal niatnya terkadang sulit untuk dijaga. Terus bagaimana kita harusnya mengatakan? Kita katakan apabila ada orang yang baik, tampaknya beriman, dia sudah suka beramal soleh, maka kita katakan kita berharap sekali dia termasuk penduduk surga. Kita berharap. Kenapa hanya bisa berharap? Karena tadi amalannya ada dua sisi. Sisi yang pertama, sisi yang tampak. Tampak takbirnya, tampak sedekapnya, terdengar suara aminnya, terlihat rukuknya, terlihat sujudnya, terlihat tasyahudnya, kelihatan. Itu yang tampak. Tapi ada sisi yang tidak tampak. Apa itu? Hati. Amalan hati. Ini yang kita tidak bisa menghukumi seseorang. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Oleh sebab itu kita tidak bisa memastikan. Karena betapa banyak, wal'iyadu billah, orang beramal akan tetapi niatnya salah. Kam. Betapa banyak minar rijal. Yaqumuna fi saffin wahidin. Betapa banyak manusia berdiri di dalam satu saf bersama. Yukabbirun wa yarkaun wa yasjudun wa yatashahadun wa yusallimun wa yadhkurunallaha ba'da salatihim. Lakinnahum yakhtalifuna fil ujur bal hum yakhtalifuna fil awaqib. Betapa banyak kita saksikan orang yang satu saf salat, semuanya takbirnya sama, rukuknya sama, sujudnya sama, tasyahudnya sama, setelah salat pun zikir bersama, tapi ternyata pahalanya bertingkat-tingkat. Hadza yukabbir, yang ini takbir, mu langsung ingat, aduh, ini ayam saya ini mana tadi sudah tak bungkus tapi belum tak makan. Wadaka yukabbir, dan mengatakan, aduh, tadi montor mangkat pengajian gembes iki. Bocor apa apa ya? Sementara hadza yukabir yabki, masya Allah. Yang ini takbir kemudian menangis, nangis, menangis. Ingat baru putus. Nangisnya baru apa? Putus. Entah itu putus kerja, entah itu putus cinta dan yang lain. Sementara yang ini masya Allah nangis teringat dosa dia, teringat surga, teringat neraka. Kira-kira pahalanya sama enggak? Ya sama. Bahkan di antara mereka ada yang akhirnya berbeda. Sama-sama sholat. Tapi yang satu di surga, yang satu di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dzakal muslim yusalli lillah. Itu orang muslim sholat karena Allah. Wa dzakal munafiqu yusalli linnas. Sementara itu ada orang munafik sholat supaya dilihat manusia. Apa ada Ustaz orang yang kayak gitu? Ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Kalau mereka bangkit menuju salat, bangkit malas-malasan supaya dilihat oleh orang. Tidak mengingat Allah di dalam salatnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka masalah niat ini tidak bisa. Karena ada sisi masalah niat kita tidak bisa menghukumi. Belum lagi ditambah hadis yang menerangkan bahwasanya seseorang terkadang beramal soleh. Akan tetapi akhir kesudahannya adalah su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada seseorang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dia senantiasa beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Berarti dia bersifat dengan sifat penduduk surga. Sampai antara dia dan kematian hanya tinggal sejengkal. Atau antara dia dengan surga seakan-akan tinggal sejengkal. Yang antara dia dengan kematian tinggal sejengkal. Fayasbiku alaihil kitab. Akan tetapi ketentuan Allah berbicara lain. Bahwasannya dia adalah termasuk penduduk neraka. Faya'malu bi'amali ahli nar. Di akhir kehidupannya, wal'iyadhu billah, dia beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka, meninggal, dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat orang sedang meninggal di haji. Kita lihat orang sedang meninggal di dalam sholat. Kita lihat orang sedang meninggal di dalam jihad. Kita tidak bisa serta-merta mengatakan, oh ini meninggal di haji pasti masuk surga. Ini meninggal di dalam sholat pasti masuk surga. Ini meninggal di peperangan pasti masuk surga. Batas kita hanya apa? Berharap dan berharap. Ya Allah, saudaraku ini meninggal ketika haji. Mudah-mudahan dia masuk surga. Saudaraku ini meninggal ketika dia sedang sujud. Ini tanda husnul khatimah. Mudah-mudahan dia masuk ke dalam surga. Saudaraku ini meninggal ketika sedang membaca Al-Quran. Ini adalah tanda husnul khatimah. Mudah-mudahan masuk ke dalam surga. Ini sedang berjihad meninggal dunia. Sedang memberikan bantuan kemanusiaan kepada kaum muslimin yang tertindas misalnya. Tiba-tiba kejatuhan. Kesandung tapi kesandung ranjau. Jebluk. Maka kita berharap mudah-mudahan dia masuk ke dalam surga. Kita hanya bisa berharap. Ini kelompok yang pertama. Penduduk surga yang bisa dikenali dengan apa? Sifat-sifatnya. Tapi kita tidak bisa menentukan ini pasti calon penduduk surga. Ustaz, lawang jelas-jelas meninggal di sholat, masa belum tentu masuk surga? Jelas-jelas mati di haji, masa belum tentu masuk surga? Kita katakan belum tentu. Jangankan yang sholat, jangankan yang haji. Yang lebih dahsyat dari itu saja belum bisa dijamin. Itu hadis tiga orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka. Siapa mereka? Yang satu adalah, ada tiga orang. Kata Rasulullah SAW, yang neraka dinyalakan pertama kali untuk mereka. Yang pertama adalah rajulun, seorang yang dia itu yujahid, yuqatil fi sabilillah, yuqatil, dia berjihad, berperang. Liyuqal, atau rajulun ustushida, ada seorang yang mati di medan perang. Mati di medan perang. Ya, berarti kita hukumnya hukum, kasih hukum dia hukum syahid. Ya. Kemudian dibangkitkan kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajulun ustushida. Ditampakkan kepadanya segala kenikmatan-kenikmatan dia. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma sana'ta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah aku berikan untukmu ketika di dunia? Kata orang yang mati di medan perang tadi, dia mengatakan, "Inni qataltu fika hatta ustushitu." Aku berperang mati-matian di jalanmu ya Allah sampai aku mati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Kadzibta." Dusta. Padahal dia jelas-jelas mati di medan perang. Orang mengatakan ini mati syahid. Tidak perlu dimandikan. Boleh untuk disolatkan. Tidak wajib untuk disolatkan. Dan dikafani dengan pakaian dia. Orang semua mengatakan fulan mati syahid. Fulan mati syahid. Tapi ketika dibangkitkan di hari kiamat, apa kata Allah? Kadzibta, dusta kamu fulan. Berarti bukan jaminan. Innaka qatalta liqal annaka jari. Wahai hambaku, sesungguhnya engkau itu berperang bukan untuk diriku. Kau berperang supaya dikatakan kamu itu pemberani. Subhanallah. Jelas-jelas mati di medan perang. Oh, berarti memang kita tidak bisa apa? Menentukan. Meskipun dia sudah beriman, kelihatan beriman, kemudian dia kelihatan beramal soleh, kemudian meninggal. Kita tidak bisa mengatakan, fulan penduduk surga. Tidak bisa. Ini kelompok yang pertama. Calon penduduk surga dikenali dari apa? Sifat-sifatnya. Kita berharap, kita bisa menjadi orang-orang yang bersifat dengan iman dan amal soleh. Sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi penduduk surga. Allahumma amin. Ustaz jadi takut. Husnudzon kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Dan terus berharap kepada Allah. Dan jangan merasa bangga dengan amalan kita. Tidak ada orang yang merasa aman dari akhir kehidupan. Imam Ahmad, seorang imam yang sebagian ulama, walaupun ini juga seperti yang kita katakan tidak bisa untuk jadi patokan, dikatakan bahwasanya sebagian ulama mengatakan Imam Ahmad adalah calon penduduk surga. Ada yang mengatakan begitu, tapi enggak bisa dibenarkan toh? Karena kita tidak bisa menentukan. Kenapa sampai ada ulama yang mengatakan begitu? Karena perjuangan Imam Ahmad luar biasa. Rahimahullah, murid dari Imam Syafi'i. Rahimahumullah. Ya. Dan Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Malik. Rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad ketika akan meninggal dunia, didatangi oleh iblis. Tatkala sakaratul maut, didatangi oleh iblis. Bagaimana kok kita tahu? Karena dia sendiri yang bercerita. Ketika dia sedang sakaratul maut, ya, sedang nazak, ditunggu oleh anaknya. Tiba-tiba Imam Ahmad mengatakan, la ba'du, ba'du, ba'du katanya. Belum, belum, belum katanya. Jadi dalam kondisi nazak dia mengatakan belum, belum, belum katanya. Kemudian dia tersadar, Imam Ahmad. Anaknya heran, wahai bapakku, apa sebab engkau tadi mengatakan belum, belum sampai 3 kali? Kata Imam Ahmad, sesungguhnya iblis datang kepadaku. Fa'inna syaitana ya'tini. Datang kepadaku syaitan. Datang kepadaku iblis. Dan dia mengatakan, futtani ya Ahmad. Futtani ya Ahmad. Wahai Ahmad, kalah aku sama kamu. Kamu kali ini betul-betul bisa mengalahkanku. Yani kamu akan mati, kamu akan masuk surga. Mati dalam keadaan beriman. Apa kata Imam Ahmad, seorang faqih yang ilmunya mendalam. Dia katakan, belum katanya. Aku belum bisa mengalahkanmu. Ini kalau kita kedatangan, na'udzubillah min dzalik, seperti itu. Dipuji-puji kayak gitu, mak. Perata. Tahu perata. Ini langsung kegeeran. Karena fikih kita bukan fikih yang mendalam. Imam Ahmad, begitu dikatakan, kamu menang wahai Ahmad. Kata Imam Ahmad, belum sampai nyawa disabut katanya. Itu kenapa aku mengatakan belum, belum, belum. Sampai detik-detik menjelang kematian. Syaitan berusaha untuk menggoda manusia. Ustaz, apakah setiap orang seperti itu? Ustaz, tidak. Ada yang seperti itu, ada yang tidak. Makanya kita tidak bisa merasa aman dari akhir kesudahan kehidupan kita. Onone mung dungo lan usaha. Adanya ya berdoa dan berusaha. Ya Allah, mudah-mudahan aku kau beri husnul khatimah istiqomah sampai akhir hayat dan seterusnya. Ya, ini ketika kita bicara tentang sifat-sifat penghuni surga atau calon-calon penghuni surga dilihat dari napa? Sifatnya. Jadi kalau ada orang baik meninggal dunia, kita katakan kita berharap dia masuk ke dalam surga. Kita berharap fulan masuk ke dalam surga. Ada orang meninggal di hari Jumat, orangnya masya Allah rajin ibadah, maka kita katakan meninggal di hari Jumat adalah salah satu tanda apa? Husnul khatimah. Apalagi orangnya saat itu akan berangkat sholat. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah dan masuk ke dalam surga. Kita hanya bisa berharap. Ada orang masya Allah mau berangkat Jumatan, ketabrak kontal, kecemplung ning kali, ketiban watu, jebrik. Berarti tanda-tanda husnul khotimahnya, satu, meninggal di hari Jumat, dua, ketabrak, tiga, tenggelam, empat, kejatuhan benda besar. Berapa itu? Ditambah akan berangkat sholat Jumat. Insya Allah. Berarti kan ngumpul itu tanda-tanda husnul khatimah. Ya kita cuma berharap ya Allah. Betapa banyak tanda-tanda husnul khatimah pada diri beliau. Kita berharap mudah-mudahan beliau masuk ke dalam surga. Bisanya ngepol seperti itu. Enggak bisa menentukan. Karena kita tidak tahu apa tujuan dia Jumatan. Jangan-jangan ya. Anu madhabi enyongki madhab ora kepenak. Jadi madhabi madhab ora ora penak, ora kepenak bi, ora kepenak karo tanggane. Wong tanggane dituntun be Jumatan nyong sing seger kaya ki ora Jumatan nang ngisini-ngisini. Berarti madhab ora kepenak. Niatnya saja sudah salah. Kita enggak tahu kalau seperti itu. Makanya kita hanya bisa berharap. Kalau ada tanda-tanda baik terkumpul pada seseorang kemudian dia meninggal dunia, ya kita berharap dia mudah-mudahan masuk ke dalam surga. Adapun yang kedua, kelompok penduduk surga yang kedua adalah kelompok penduduk surga yang betul-betul sudah ditunjuk hidung. Fulan masuk surga, fulan masuk surga, fulan masuk surga. Masya Allah. Siapa yang nunjuk? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menunjuk. Contohnya adalah 10 orang yang sudah dilabeli sebagai penduduk surga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Sudah berapa? 4. Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Ditambah lagi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhu, Abu Talhah atau Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, kemudian Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhu. Ini orang-orang 10 yang sudah di label jelas masuk ke dalam surga. Siapa tadi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian siapa tadi? Abu Ubaidah ibnul Jarrah sama Talhah bin Ubaidillah sama Zubair ibnil Awam radhiyallahu taala anhum. Ada lagi? Ada. Siapa contohnya? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Contohnya lagi siapa? Itu wanita-wanita penghuni surga, Khadijah. Kemudian siapa lagi? Ummahatul mukminin. Karena mereka adalah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Aisyah dan yang lainnya. Kemudian wanita hitam ini. Wanita hitam ini sang penghuni surga. Jadi ternyata untuk masuk surga kembali, ora kudu ganteng, ora kudu ayu, yang penting beriman dan beramal soleh. Ditambah ini hadis ke-35 ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab masalah apa? Sabar. Berarti kesabaran itu adalah salah satu sebab masuk ke dalam surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tiada lain orang-orang sabar itu akan diberi pahala yang tidak terbatas. Tidak terbatas. Oleh sebab itu, maka mari kita bersama-sama untuk berlatih meningkatkan kesabaran kita menghadapi berbagai macam kondisi. Baik sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, atau sabar dalam menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Faedah lain dari hadis ini, wanita ini memiliki penyakit. Penyakit apa tadi? Penyakit sara' atau kejang-kejang atau ayan. Jadi ngerti-ngerti gelimpang. Awaknya kejang-kejang, gelimpang. Tidak sadar, ya. Nah, penyakit sara' semacam ini, ayan, itu ada dua jenis. Jenis yang pertama, mungkin yang lebih tahu adalah para dokter dan para tenaga medis. Jenis yang pertama adalah karena saraf. Ya, penyakit ini dikarenakan ada kesalahan dalam masalah apa? Saraf. Apa sarafnya konslet apa gimana ya? Ya, begitu wallahu taala alam bi as-shawab. Jadi kaitannya dengan saraf. Ini bisa diobati dengan pemberian obat. Baik itu obat penenang atau obat yang memang bisa untuk menghilangkan penyakitnya sama sekali. Dan kalau bicara obat itu masya Allah, terkadang obat itu tidak kita kira cocok. Orang lain menganggap itu bukan obat, tapi ternyata malah jadi obat. Ya, terkadang seperti itu. Makanya tidak ada salahnya kalau kita sedang berobat, kadang dengan obat ini tidak cocok, kita coba obat yang lain dengan senantiasa berharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Karena terkadang Allah itu menurunkan satu penyakit, bukan terkadang. Allah menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Cuma ada yang tepat, ada yang tidak. Ini ada yang bertepatan dengan obat itu, ketemu, cocok, mari. Dengan izin Allah. Tapi ada yang tidak. Ada masya Allah. Sudah setat. Mohon maaf ya, penyakit yang berbahaya kan diantaranya kanker ya sekarang ini. Kanker stadiumnya sudah stadium tinggi. Orang mengatakan mungkin lah sudah tinggal tunggu apa? Waktu. Mungkin dokter pun akan mengatakan ini 1 bulan lagi mati. Pernah kejadian yang diceritakan kisah nyata oleh seorang ustadz kita. Seorang wanita di Saudi sana datang berobat ke rumah sakit. Dikatakan oleh seorang dokter, ibu ini sudah parah sekali, 1 bulan lagi lah. Begitu dengar 1 bulan lagi, apa yang terjadi? Nangis, pingsan, semaput. Enggak. Langsung marah katanya. Memangnya nyawa di tangan kamu katanya. Saya akan buktikan bahwasanya saya bisa sembuh dengan pertolongan Allah katanya. Pulang ke rumah. Apa? Dunga. 1 bulan persis mari. Datang dia ke rumah sakit ingin buktikan kepada dokter tadi. Dicari mana dokternya? Dokternya mana? Dokter yang mana, Bu? Dokter Fulan. Itu sudah meninggal, Bu. Subhanallah. Jadi ya, makanya kalau masalah berobat, silahkan berobat. Ada masalah penyakit apapun. Ya, walaupun para ulama berbeda pendapat masalah tentang hukum berobat. Akan tapi berobat itu pada asalnya adalah boleh. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab, selama dengan perkara yang halal. Ya, karena kata Rasulullah SAW, inna Allah la yaj'alu shifa'a ummati mimma harrama 'alaihim. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat untuk umatku ini dalam perkara-perkara yang haram. Itu tidak ada. Ana sing ngelimpa babi, nggo obat, diuntal. Peru babi. Untal atau air kencing manusia diminum. Itu barang-barang yang najis, barang-barang yang haram. Tidak mungkin bisa jadi obat, malah jadi penyakit. Ini jenis sorok atau ayan atau kejang yang pertama. Jenis kejang yang kedua adalah karena kerasukan jin. Dan ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah ta'ala. Ya, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.